Hak ni dia tanya bab usuluddin sikit. Dia kata, adakah kita lepas daripada muqallid? Adakah lepas daripada orang yang berpegang turut orang? Ha, kita ambil maksud muqallid, orang yang berpegang semata-mata turut orang. Lepas kedak dia kata seperti ini, bab usuluddin. Jikalau orang tanya kita, jikalau orang tanya kita, ketika tak ada kita, ketika tak ada kita ke gapo? Dia kata jikalau orang tanya kita, ketika tak ada kita, turut dulu. Nak jawab tak boleh. Tetapi apabila ada kita di kita, boleh. Boleh tafsir satu persatu. Bahawa kita tak ada, tak boleh nak tafsir. Bahawa kita ada, boleh tafsir. Baca kita ke peraturan? Baca dalam kita. Bahawa kita tak ada, tak boleh nak tafsir. Belik ni. Dia dalih tahu mana nak lepas ijmal, lepas dah orang baca lah. Bermuna tengok semula dalam kitab ada baca tu. Dia panggil dalil ijmal, dalil tafsil. Tafsili bukan tafsir dengan roda, tafsil dengan suat lah. Tafsil. Dalil tafsili mana boleh hurai satu persatu. Dalil ijmal dia tak ada hurai dah sepatah kata. Mana dalil menunjuk kata ada Tuhan? Mana dalil? Cuba jawab. Alam. Bah, kalau ada kitab pun nak baca tak boleh? Ada juga tak kena huruf. Walah ada depan dah orang tulis ilam gapo tak tahu. Memang tak kena huruf dah itu kan? Itu bila kita tanya mana dalil menunjuk kata ada ada Allah Ta'ala? Alam. Alam ini. Hati dia panggil sepatah kata ya alam ini. Jadi bukan makna kata dia pergi turut orang dak adalah. Dalil ada dah. Dalil alam ini. Hati dia panggil ijmali. Patu hurai itu bila dia tanya, apa jalan yang boleh ambil alam buat dalil ada Tuhan? Situ dia kalau dia boleh hurai tu, dia kata kan. Kerana alam ini baru. Apa alat ini baru buat apa menunjuk atas ada Tuhan? Tiap-tiap yang baru ada tak terima jadi sendiri. Itu pandah hurai tu. Pandah hurai. Hurai saja tu. Tu hurai saja tu. Tak ada letak tak lagi. Kalau orang letak bah. Kalau gini lah mana? Itu orang letak. Dia boleh jawab ke tak? Dia boleh pelepah ke tak? Ataupun orang buat jadi sebahak. Dia boleh pelepah ke tak? Tak boleh pelepah. Orang panggil tak pandah dalil tafsili lagi. Maka tak pandai dalil tafsili itu, tak ada hak asalkan ijma' tadi boleh. Lepas dah taklid. Tak setara tu tak ada orang Islam tak pandai. Sekalipun tak pandai baca kitab. Itu dia deh. Ijma' ni setara tu ya alam ini. Mana dalil kata Tuhan ada alam ni. Alam. Hingga kadang-kadang kita tanya apa alam. Situ nak tahu juga mak alam ini. Nak tahu alam gapo. Ada itu ke? Tiap ni lah, tiap-tiap bagi ada kita-kita ni. Ada yang nak wayak tak pandai, ada yang ta'rif. Ya ta'rif ni satu belajar pula. Alam apa ta'rif dia? Jumhur ta'rifnya, iaitu kullu ma siwallahi ta'ala. Ay kullu mawjudin siwa zatillahi wa sifatihi. Itu ta'rif Allah yang panggil. Kalau itu orang tak pandai nak ta'rif. Bila tanya apa Allah? Ni kita-kita ni. Kata kita tak pedah tu. Nak tu kata ayat dengan cara umum tak mana. Kita saja lah Allah. Hanu. Mung mau waktu juga. Hantu dia. Apa kayu-kayu. Waktu juga. Tapi kena nak main di kecek panjang. Nak kata dengan sepatah dalam melipuk dia tak mana tak arif. Cuba ke mana. Allah tu ke. Tak kira aku mung gapo. Tengok sudah. Tiap-tiap barang lain pada Allah Ta'ala. Allah semua. Kira lagi. Koyak langit. Barang lain pada Allah Ta'ala. Bombing. Barang lain pada Allah Ta'ala. Kayu batu tak ada kira. Tapi orang tak pandai takrif dia main gitu. Kita-kita ni. Halemu tu. Dia jadi gitu lah maksud. Nak gitu ke? Tak apa dah. Tu kata syarat ni bukan ada payah sangat tepat-tepat tu. Yuridullahu bikumul yusra. Kepas kalau tak tahu setara tu menunjuk kata kita tak padu sungguh-sungguh. Tu dia ni. Tuhan ada ke tak ada? Tahu oi. Ha, berapa kali hak lagu tu gamaknya tak reti sikit habuk tu. Tak itu ke? Ha, kalau orang yang kata puas dalam mati dia panggil fitrah. Fitrah orang Islam ni dia terasa bahawa ada Tuhan. Ha, fitrah dia panggil kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap budak yang lahir mari atas kesuci asal, asli, tabiat asli dia ni, dia terasa kata ada Tuhan. Tapi oleh kerana dia besar je tak tambah pengajian, arik mari. Mawan nak mari sekat, bawa pada jadi gelak-gelemak semula. Ha, asal fitrah dia molek, pun tengok budak-budak. Ha, budak-budak dia, budak dia kecek dengan tabiat pun. Ah, budak ni tak lemah. Ah, apa fitrah dia? Kesucian hak asal. Nah, dia. Kemudian kalau ibu bapa dia pergi bahasa mana, hak itulah tarik gitu. Sampai itulah Nabi kata summa abawahu yuhwidanihi. Kemudian dua ibu bapa dia kalau agama Yahudi mengyahudikan dua anak dia tu. Kalau ibu bapa dia tu Nasara, au yunassirani menasarakan anak dia tu. Kalau bahasa bapa ibu bapa dia tu sembah api panggil Majusi, au yumajjisani memajusikan anak dia tu. Ha, kita Islam ya asal dah suci. Pak kita ke Islam mengislam ke mana mengekalkan di atas Islam. Tak ada kena ajar lain suku dahlah. Ya ada asal dah. Hmm tu dia. Kalau itu hak ijmali tak payahlah. Ha nah. Kebanyakan kita ni lepas taklid. Ha hanga nak hurai lah tak pandainya. Hak hurai ni kena mengaji makan masalah.